Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segalanya sehingga kita dapat mudah melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu melalui acara Penyejuk Iman, yaitu hari demi hari insya Allah kita akan terus merenungkan firman Allah agar renungan itu menjadi buah kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amruka amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Kajian kali ini adalah mengingatkan bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atau keputusan Allah telah datang dengan membahasakan qad ja'a amru rabbika, telah datang perintah Allah ataupun keputusan Allah. Maka oleh itulah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah supaya diperintahkan Allah a'rid an hadha. Hadha di sini adalah sudah terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salam yang kepada malaikatnya, yaitu tentang tentang masalah pemberian azab yang akan didatangkan kepada kaum Lut yang tidak beriman adalah suatu keharusan. Memang kalau kita perumpamakan dalam kehidupan kita ini bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak wajar kita dapati, maka ketika ketidakwajaran itu melanggar perintah Allah atau sudah melampaui batas, maka ayat yang kita kaji saat ini juga akan menjadi ketetapan, karena ayat ini bukan dicontohkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, tapi seluruh kaum, baik itu kaum Nabi Muhammad dan seluruhnya, karena perintah ini adalah seluruh yang datang dari Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika ditanyakan, ya Ibrahim a'rid an hadha, tak usahlah banyak tanya lagi, kira-kira begitu, karena ini sudah dikhususkan perintah Allah, ketetapan Allah sudah datang. Apakah itu? Wa innahum atihim, sesungguhnya mereka atihim didatangkan azabun ghairu mardud. Bahasanya yaitu memakai ismul fa'il atihim, karena bahasa ini adalah dari jumlah mubtada wal khobar atau jumlah ismiyah. Ini adalah lebih menguatkan ketentuan daripada memakai kata kerja yang sedang atau fi'il mudhari, karena azab ini akan betul-betul datang dan digaris bawahi azab ini ghairu mardud, tidak dapat ditolak. Sungguh hal yang sangat mengejutkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak dengan keinginannya, maka seorang pun tidak dapat menolaknya, bahkan termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin akan ditambahkan lagi penjelasannya oleh narasumber kita yang sudah ada di studio. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat ayat yang mulia ini, maka kita akan menjumpai bahwa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah diputuskan terhadap azab yang akan dia turunkan atas kaum Lut. Bab kalau kita lihat di dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini, di halaman dari terjemahannya di halaman 588, bahwa ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada para malaikat, kalau sekiranya ada 50 yang beriman dari kaum Lut, apakah kamu masih juga akan menurunkan azab? Beliau bertanya kepada para malaikat ketika itu. Maka para malaikat menjawab tidak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kembali, kalau sekiranya yang beriman itu ada 10, apakah kamu akan juga menurunkan azab? Maka para malaikat juga menjawab tidak. Nah, kalau sekiranya yang di dalam kaum Nabi Lut itu tidak ada yang beriman dan hanya ada di kampung itu hanya ada Nabi Lut saja yang beriman, apakah kamu akan menurunkan azab? Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikatnya, kemudian para malaikat itu menjawab, nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di dalam di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya kecuali istri-istrinya. Nah, di sini menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, Allah Subhanahu wa taala telah merinci dengan baik segala apa yang akan terjadi di situ. Jadi bukanlah serampangan demikian saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang terbaik pada bagi kota tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintahnya. Nah, justru karena itulah ketika kita menyaksikan apa yang terjadi di negara kita atau di tanah air kita ini menjadikan suatu pertanyaan besar bagi diri kita. Apakah musibah yang terjadi pada masyarakat kita ini bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan-kedurhakaan dari penduduknya, ataukah ini semuanya adalah semata-mata suatu cobaan bagi orang-orang yang beriman? Nah, jawabannya tentu kita kembalikan kepada diri kita. Jika kita adalah orang yang beriman, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, toh kita masih juga diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu ketetapan, suatu cobaan, maka itu adalah bentuk daripada ujian terhadap keimanan kita. Artinya itu adalah ujian yang baik. Tetapi ketika kita melihat bahwa banyaknya kemungkaran, banyaknya kemaksiatan yang terjadi, banyaknya pengingkaran terhadap syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak pula bencana yang terjadi, ini perlulah kita untuk memperbaiki diri kita, mengoreksi, berarti ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menyikapi azab, yang terbaik kita adalah segera memperbaiki diri, menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Oleh karena itu kami menghimbau kita semuanya untuk marilah kita perbaiki diri kita dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang tenang dalam kehidupan di dunia ini, dan insyaallah kita dimasukkannya ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit Ustaz Fajrul dan Dr. Ardi, ayat 76 dari surat Hud ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 75. Bila pada ayat 75 kita melihat pimpinan karismatik, pimpinan sejati yang pada level ketiga yang bisa dikatakan utama, yaitu munib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 76 ini paradoksnya, kebalikannya, azab turun karena tidak beriman. Pemimpin sejati dan berhasil karena iman, azab turun karena tidak beriman. Artinya apa? Bahwa iman dapat menghambat azab Allah Subhanahu wa taala. Iman seorang pemimpin dapat menyelamatkan dirinya sebagaimana kaum Nabi Lut terselamatkan dirinya. Tetapi kalau rakyatnya tidak beriman, itu juga menjadi musibah. Apalagi yang beriman tidak sampai 10 orang, maka azab pun turun dan orang yang beriman pun diselamatkan. Untuk itu, apabila kata menyambung pembicaraan dengan Ustaz Ardiansa, apabila negara ini ingin adil, makmur, sejahtera, tentu saja pemimpinnya harus beriman, bukan berislam, apalagi munafik. Tetapi memang menyatu darah daging, keyakinannya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan dia akan caci maki manusia selama dia berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan pesan kasih dan sayang. Ada suatu hal yang sangat menyedihkan, orang berpikir ketika kita menjadi Islam Pak Ustaz, apakah harus di kantor kita ini kita perdengarkan Al-Qur'an 24 jam? Itu kan sangat bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang mana yang bertentangan? Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keyakinan yang teguh kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok membaca Al-Qur'an bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Jadi permasalahannya keengganan dirilah yang menyebabkan kita merasa ketika kita berislam, beriman bahwa kita bertentangan dengan negara Republik Indonesia ini. Padahal tidak. Keimanan itu menyebabkan pemimpin itu menjadi dicintai oleh rakyatnya. Keimanan itu juga lah menyebabkan rakyatnya dicintai oleh pemimpin. Iman itu sendiri menyebabkan datangnya berkat, dan iman itu sendiri menghambat azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita menemukan antara rakyat dan pemimpin harus saling topang menopang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang sangat menarik sekali dengan dikatakannya bahwasanya pemimpin itu tidak saja pemimpin yang menjalankan tugas, tapi dukungan dari masyarakat yang luas sangat diharapkan. Artinya kalaulah kita seorang pemimpin saja beriman, masyarakat tidak beriman kepada Allah, maka lihatlah sebagaimana terjadi pada masa kaum Lut, yang mana dialog yang terjadi sangat panjang sekali antara Nabi Ibrahim dengan malaikat. Tapi walaupun begitu dialog yang begitu panjang, azab sudah mesti akan datang karena Allah sudah mengatakan atau berfirman, innahu qad jaa amru rabbika. Jadi di sini azab tidak ada pilih kasih. Istri dari Nabi Lut juga mendapatkan musibah. Kenapa? Karena tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan ini, siapa saja, tidak itu dari seorang pemimpin yang atas sampai ke bawah, semuanya akan menerima azab na'udzubillah kalau dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau seandainya beriman kepada Allah dengan sebetul-betul iman, melaksanakan dalam kepemimpinannya untuk merakyat, untuk mengaplikasikan dan mewujudkan ketentraman sesuai dengan atas dasar keimanan, itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan kami, saya Fadzrul Haq bersama narasumber Ustaz Ardiansah dan Ustaz Zainal, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.